Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyakum bitaqwallahi faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun anda berada, alhamdulillah malam ini telah masuk pada penanggalan 19 Rabiul Awal 1439 Hijrah. Kita mendapatkan kesempatan yang sungguh terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu kesempatan untuk bisa terus meniti nilai-nilai ibadah kita, menutupi kekurangan kita, sehingga dengan bekal itu saat kita pada waktunya kembali kepada Allah, insyaAllah sudah semakin lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sampai tadi kita sudah awali jumpa kita di maghrib ini dengan menunaikan solat maghrib berjamaah, sunnah dari Al-Quran, bahkan dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah kita mencoba berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap amalan yang telah kita kerjakan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkenan menerima seluruh amalan kita sampai maghrib ini, terkhusus amalan solat maghrib beserta amalan-amalan sunnahnya. Teman-teman sekalian, jumpa kita malam ini cukup spesial, dan bahasan AQS Al-Quran Sunnah Solution pada malam ini juga menjadi istimewa, karena tidak sekedar membahas tentang topik yang juga terkait dengan materi kita, tapi lebih istimewa untuk malam ini dengan menghadirkan juga insyaAllah tamu, sahabat dan saudara kita yang juga cukup istimewa. Sebetulnya ada satu kursi lagi, cuman kami simpan di belakang karena nampaknya sampai malam ini orangnya tidak datang gitu ya. Jadi kami simpan di belakang. Sama, beliau punya masalah dengan Abu, saya punya masalah dengan Abu, jadi abu-abu ya. Baik. Jadi setiap yang abu-abu itu tidak jelas. Karena itu kursinya kita taruh di belakang. Baik, kita yang hitam putih saja ya. Baik. Kami putih, antum hitam lah, jelas ya dia begitu. Baik, sudah. Kita coba buka sedikit pelan-pelan. Kita ini, teman-teman sekalian, sedang dianugerahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di masa kini, anugerah yang luar biasa. Itu tidak didapati barangkali dalam waktu yang singkat, butuh tenunan waktu bahkan bertahun-tahun. Apa anugerah itu? Yaitu anugerah semangat yang dihadirkan pada kolbu-kolbu muslim Indonesia untuk mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pendekatan yang lebih mulia. Apa pendekatan dengan lebih mulia itu? Inilah yang terbaik, teman-teman sekalian. Ternyata pendekatan kepada Allah dengan ranah ibadah itu pesan dari nabinya akan lebih mulia jika itu dilengkapi, diawali dengan bekal pengetahuan. Anda ingin sholat, Anda belajar bagaimana cara sholat yang baik. Anda ingin zakat, Anda belajar bagaimana cara zakat yang baik. Anda ingin haji, Anda belajar bagaimana cara haji yang baik. Dan tempat ketika Nabi mengajarkan pengetahuan itu adalah masjid. Masjid bukan hanya tempat untuk sholat, tapi di situ ada tempat untuk ta'lim. Ada ahlus sufah, ada tempat untuk berinfak, ada tempat untuk berbagi dalam kebaikan, ada tempat untuk bisa mengentaskan segala kegelisahan. Alhamdulillah, saat-saat ini momentum yang paling membahagiakan saat ini Allah tanamkan dalam jiwa-jiwa muslim Indonesia kesenangan, kebahagiaan untuk datang ke masjid, merapatkan barisan di masjid untuk memenuhi majlis-majlis ta'lim. Kami kunjungi beberapa tempat di Indonesia, Masya Allah, dari Jawanya sampai ke ujungnya, sampai ke Sumateranya, sampai ke Sulawesinya, sampai ke Kalimantannya. Berita baiknya bagi kita, ada cahaya-cahaya Islam mulai terpancar di masjid, yang dengan itu kita kirimkan inspirasi pada dunia. InsyaAllah Islam akan muncul warnanya dari Indonesia dan memberikan nilai-nilai kemuliaan bagi seluruh dunia, insyaAllah. Takbir. Nah, namun fitrah dalam kehidupan, setiap ada kebaikan itu akan ada bersanding dengan lawannya yang tidak baik, bukan untuk menghadirkan sebuah kesulitan bagi kita untuk menghadapi kebaikan, bukan. Tapi hadirnya tantangan itu, satu, supaya Allah bisa menguji kita di mana kesungguhan kita untuk bisa menampilkan kebaikan itu, sekaligus untuk memberikan pahala-pahala terbaik bagi kita semuanya. Karena itu, saat Allah menciptakan jujur, ada lawannya dusta. Supaya dengan dusta itu, bukan berarti kita mesti berdusta, bukan. Dengan dusta itu diciptakan untuk menguji apakah kejujuran kita konsisten atau tidak. Ketika kita jujur, pahala diberikan. Ketika kita berusaha, ada ikhtiar semakin lebih baik lagi. Nah, teman-teman sekalian, dalam hal saat ini umat Islam bersatu untuk menghadirkan nilai-nilai keislaman dalam berbangsa kita, bukan ingin merubah bangsa ini jadi bangsa yang berbeda asas atau misalnya, mohon maaf, dasarnya, itu tidak perlu dilakukan. Negara kita Indonesia sudah bagus, asasnya sudah bagus, bahkan segala pasalnya mewakili kita untuk bisa menerjemahkan nilai-nilai ibadah dalam kehidupan berbangsa kita. Yang sekarang kurang di kita itu, bagaimana kita bisa mengamalkan nilai undang-undang dalam bentuk mengamalkan nilai ibadah dalam kehidupan kita. Perhatikan dasar negara kita, Pancasila. Sila pertamanya, ketuhanan yang Maha Esa. Cara memahaminya, pasal 29. Ayat satunya, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana menerjemahkan pasal ini, supaya negara bisa menjamin penduduknya, bisa mengamalkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29, ayat 2-nya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk, untuk memeluk agamanya masing-masing, dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Maka kalau kita beribadah dengan nilai-nilai Islam, itu dijamin oleh undang-undang. Bagaimana cara beribadah itu? Dalam Islam, cara ibadahnya mesti kafah. Menerjemahkan nilai-nilai keislaman dalam lingkup kehidupan kita. Maka bagaimana saat memandang pandangannya islami? Lihat yang baik-baik, yang jelek tinggalkan. Tapi terjemahnya yang bagus ya. Sendal baik ambil, sendal jelek tinggalkan. Bukan, bukan yang itu. Ya, yang menurut Allah baik kita ambil, yang jelek tinggalkan. Lisannya baik, tidak ada lisan dusta. Telinganya baik, tidak mendengar yang buruk-buruk. Termasuk tangan sampai ujung kakinya. Maka dari itulah kalau umat Islam di Indonesia yang jumlahnya terbesar di dunia semuanya menerapkan nilai Islam dalam kehidupan, pengusaha tangannya baik, tidak ada maksiat dengan tangan. Maaf, misal diplomat, birokrat, militer, kita rakyat dan sebagainya, semua dari ujung kepala sampai ujung kaki baik, maka demi Allah saya katakan akan tentram kehidupan di bumi Indonesia ini dalam nilai-nilai yang terbaik. Baik hubungan kita dengan orang sesama muslim ataupun juga muslim dengan non-muslim, insya Allah akan tercipta kebaikan-kebaikan. Tidak ada sejarahnya ketika orang Islam bisa memberikan warna dalam kehidupan dunia, tidak ada sejarahnya ketidakcocokan dengan umat yang lain. Silahkan cek dimanapun. Islam di Arab, begitu muncul tantangan dihadapi, masuk Islam di puncaknya, ternyata yang di bawahnya bisa hidup dengan damai. Islam dibawa ke Spanyol di Eropa, begitu diterapkan nilai Islam, yang muncul peradaban, bisa hidup berdampingan. Islam dibawa ke Baghdad, Babilonia, muncul nilai Islam, bisa hidup berdampingan. Islam dibawa ke Nusantara, yang Hindu tenang, yang Buddha tenang, yang lain tenang. Jadi jika antum berislam sekarang, membuat tetangga-tetangga kita yang Nasrani tidak tenang, membuat yang Hindu tidak tenang, membuat yang Buddha tidak tenang dengan sikap kita, maka ada yang salah dengan keislaman kita. Ada nilai-nilai yang harus kita praktikkan. Hanya tantangannya, ketika sekarang orang semangat untuk bersatu menghadirkan nilai Islam, kita dihadapkan pada tantangan untuk menguji ketangguhan kita dalam menerapkan nilai keislaman itu. Di antara ujian itu, teman-teman sekalian, kalau datang dari luar, barangkali akan lebih banyak kelihatan. Tapi ini datang dari dalam diri kita sendiri, dalam tubuh umat Islam sendiri, dah penyakitnya kadang tidak sadar, kita pun melakukan itu. Apa diantaranya? Satu, adab. Adab di dunia maya, adab di dunia nyata. Ini yang jadi kelemahan kita sekarang. Banyak orang ke majlis ilmu belajar ilmu, tapi sedikit yang belajar adab. Padahal ulama dulu, bahkan ada yang menyebut teman-teman yang ikut kajian salaf dan sebagainya, ingat, ulama salaf itu dulu, itu mendahulukan adab dibandingkan dengan ilmu. Bahkan ada yang belajar adabnya sampai 20 tahun, ada yang 30 tahun, belajar ilmunya 10 tahun. Adab didahulukan, ketika adab dapat, baru ilmu muncul. Imam An-Nawawi, kebanyakan orang mengkajinya Al-Arba'in 42 hadis, Riyadus Salihin 1896 hadis. Padahal yang beliau tulis pertama kali tentang adabnya dulu, At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Begitu menguasai adabnya, Al-Arba'in akan cepat dikuasai. Riyadus Salihin akan gampang dipahami. Al-Majmu'nya akan gampang kita telan, adabnya dulu. Kiai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari menulis 19 kitab. Sebelum menulis Risalah Ahlus Sunnah Al-Jamaah, ya, An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin dan turunan yang lainnya, yang ditulis pertama apa? Kitab adab dulu. Jadi ini kelemahan kita sekarang, sehingga mohon maaf, kita ingin menegakkan nilai Islam di dunia maya, adabnya hilang. Adabnya hilang. Silakan cek betapa banyak di antara kita saling mencela. Betapa banyak di antara kita saling menuduh. Betapa banyak di antara kita mohon maaf saling menyalahkan, saling membuat hal yang tidak baik dalam kehidupan. Padahal antum tahu ketika mengerjakan itu salah. Tapi kenapa bisa muncul? Ada sesuatu yang mesti kita kaji. Dan yang hebat teman-teman sekalian, dunia nyata pun tidak ingin ketinggalan. Hadir di lingkungan kita dalam nilai-nilai dunia nyata yang sekarang dihadapkan pada tantangan besar kepada kita. Inilah kemudian ada yang mengaku muslim, hadir di sekitaran kita, tapi tidak beradab bukan hanya dengan sesama makhluk, tapi bahkan adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ditemukan. Karena itulah malam ini kita coba akan kupas teman-teman sekalian, wilayah-wilayah adab itu, bagaimana kemudian kita bisa menyikapinya, dan berita hebatnya, alhamdulillah, saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam 3 hari kebelakang ini Allah telah titipkan di lisan-lisan dan tulisan tangan orang ini hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nilai-nilai pengetahuan yang Allah tanamkan pada kita sebagai informasi besar bahwa kita menghadapi tantangan yang tidak mudah. Ada sesuatu yang kita bisa kaji malam ini, plus saya datangkan dengan kitabnya, dengan referensinya yang telah ditulis ratusan tahun yang lalu, ternyata kita dapatkan sekarang nilai-nilainya, plus dengan tokoh-tokohnya, plus dengan data-datanya. Mudah-mudahan dengan semua itu kita bisa menyikapi dengan baik, dan nanti kita akan berbagi dengan Ustadz Felix. Tapi ingat, pembicaraan kita pembicaraan yang ilmiah. Ilmiah itu sifatnya ada argumentasi, ada data, ada hitamnya, ada putihnya. Yang abu-abu tidak kita bahas. Ya? Alhamdulillah. Baik ya, alhamdulillah. Celananya hitam, bajunya putih. Ya, baik. Yang hijau yang tidak jelas tidak kita angkat. Baik. Bismillah, kita berikan dulu sesi untuk Ustadz Felix. Karena ini dunia maya, dunia nyata. Dalam dunia maya, ini beliau lebih eksis ya. Bahkan kemarin di TV One followernya paling banyak. Ya. Ini luar biasa lah. Ya. Kalau saya barangkali banyak kekurangannya di situlah ya. Baik. Jadi kalau saya berbagi belakangan saja. Saya makhluk dunia nyata, ini makhluk dunia maya. Ya. Alhamdulillah. Baik. Dunia maya permainannya halus, dunia nyata langsung berhadapan. Jadi kalau Anda ingin mengenal makhluk halus, samping saya juga ada. Bismillah. Baik, langsung saja karena waktu kita ke Isya ada beberapa yang singkat. Saya langsung berikan mic saya insyaallah supaya saya tidak punya kesempatan untuk memotong beliau. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qala mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, pencipta langit dan bumi, pencipta kita semuanya. Kepadanya lah kita menyembah, kepadanya lah senantiasa kita bersyukur, karena kepadanya pula kita akan dikembalikan pada satu saat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang insyaallah senantiasa kita teladani, senantiasa kita contohi setiap perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataannya, dan kita memohon kepada Allah agar setiap yang beliau bawakan buat kita ini mampu kita tiru, mampu kita teladani, mampu kita contoh sampai dengan kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah ikhwani fillah syadir rahmati Allah. Tadi zuhur saya mendapatkan pesan singkat di WhatsApp saya. Lalu kemudian menyampaikan begini, Ustaz Adi Hidayat dari kemarin mencoba menelpon antum enggak bisa-bisa. Saya langsung mencelos kemudian jantung saya. Lalu saya mikir begini, Ustaz. Ini saya kemarin salah ngomong apa gitu. Sampai kemudian saya dipanggil kemari. Karena memang alhamdulillah saya menerima banyak sekali nasihat daripada beliau, menerima banyak sekali ilmu daripada beliau. Alhamdulillah pada hari ini bisa berjumpa dan kemudian menimba nasihat itu lagi. Karena saya pikir saya salah apa ya semalam ya gitu kan, yang ngomong di ILC itu ya. Tapi alhamdulillah ternyata bukan itu gitu kan ya yang menjadi permasalahan. Alhamdulillah saya juga bingung ya kalau seandainya tadi beliau ceritakan, dan kebetulan saya juga membaca beberapa yang beliau ceritakan tadi di media sosial. ada yang mengkritik beliau gitu ya, terus kemudian diajak debat gitu ya. Sorry Ustaz, saya harus menyampaikan satu hal, saya tuh sering ngomongin beliau ketika lagi beliau gak ada Ustaz, tapi insya Allah ngomonginnya yang baik gitu ya. Kita tuh kemarin ngomong begini, berani-berani ya ada orang mau mendebat Adi Hidayat ya. Lah kalau saya tuh mau debat ke Adi Hidayat gitu ya, saya pikir saya lebih deg-degan ketemu dengan Ustaz Adi daripada kemudian kemarin di acara. Lah kenapa? Karena kalau saya ketemu yang kemarin nggak ada masalah. Kalau misalnya debat sama Adi Hidayat itu ya, baik kita mulai acara debatnya. Beliau mungkin bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih saat saya sudah paham. Mohon maaf. Jadi artinya alhamdulillah ya. Jadi memang ajaib. Memang mungkin pengetahuannya luar biasa ya. Sehingga beliau kemudian berani kemudian untuk berdebat tadi. Tapi kita hargai. Bagaimanapun juga banyak orang yang mencari cara. Bagaimana caranya bisa lebih bagus daripada Ustaz Adi Hidayat. Dan itu adalah sesuatu yang baik di Indonesia insya Allah. Dan saya pun sering juga mencari apa sebenarnya yang saya bisa lebih hebat daripada Ustaz Adi Hidayat. Kalau hafalannya kita pikir tidak usah diragukan ya, posisi dan sebagainya. Walaupun saya juga mengatakan, loh emang saya nggak bisa, saya juga bisa. Katanya kanan atas itu Mkhitaryan, ya. Tengah atas Lukaku, gitu ya jelas ya. Nah, tapi ternyata beliau juga tahu lebih banyak daripada saya soal bola gitu kan. Jadi saya juga mau nyerah. Akhirnya setelah saya cari-cari, ada satu hal yang insya Allah saya lebih tahu daripada beliau dan beliau nggak mungkin lebih tahu daripada saya. Apa itu? Rasanya babi gimana? Nanti jangan sampai di media sosial antum posting yang itunya. Gak jadi gini Bapak-Ibu sekalian atau teman-teman sekalian. Alhamdulillah. Jadi kita ini hidup di dalam dunia yang memang sekarang lebih banyak dunia mayanya ya. Dan saya sudah nulis dalam buku saya judulnya The Art of Da'wah. Bahwa dalam buku The Art of Da'wah ini ada perubahan lanskap dakwah yang sangat besar. Yaitu adalah bahwa dakwah ini mulai banyak sekali di media sosial. Dan itu mulainya ketika tahun 2007. Ketika teman-teman lebih banyak punya handphone dan bahkan waktu itu pun tukang becak pun punya handphone. Dan peningkatannya tuh tinggi sekali. Jadi kalau bisa dibandingkan datanya pada tahun 2014 itu BPS mengeluarkan data bahwa tahun 2014 dan tahun 2015 prediksi mereka pengguna internet itu sudah 88 juta orang. Bisa difahami ya? Jadi 88 juta pengguna internet. Setelah kemudian diteliti pada tahun 2015, ternyata bukan 88 juta pengguna internet, tapi 96 juta pengguna internet. Sekarang katanya roughly sekitar 100 sampai 115 juta pengguna internet di Indonesia. Yang menarik adalah teman-teman sekalian, setelah dilihat daripada data BPS tadi, ternyata di antara 100-an juta pengguna internet itu, ternyata 80% di antara mereka adalah namanya digital native. Digital native ini adalah orang-orang yang mereka lebih banyak hidup di media sosial dan sudah tidak lagi analog. Kalau saya, Ustadz Adi, itu lahir di zaman analog, tapi beraktivitas di dunia digital. Maka kita sebenarnya penjembatan antara dunia analog dan dunia digital. Tapi ada orang-orang yang sudah lahir di dunia analog, nggak bisa beradaptasi dengan dunia digital. Ada pula orang-orang dunia digital yang tidak lagi tahu tentang dunia analog. Inilah namanya digital native. Ciri-cirinya dipublis oleh media, ciri-ciri digital native ini adalah satu, mereka lebih rela kehilangan kuping daripada kehilangan paket internet. Ini mereka. Jadi saking kemudian keterlibatan mereka dengan HP ini sangat tinggi sekali dengan gadget ini. Maka mereka lebih mementingkan paket internet daripada telinga mereka. Ini adalah kemudian dunia digital native. Nah, ternyata 80% daripada ratusan juta itu atau sekitar 80 juta orang di Indonesia itu beraktivitas di internet. Pertanyaannya, mereka beraktivitas di internet berapa lama? Di zaman saya, tahun 90-an, tahun 80-an, itu yang paling banyak media penyebaran adalah televisi. Maka orang-orang melihat televisi rata-rata 6 jam per hari, atau 5 setengah jam per hari di zaman saya. Ciri-cirinya apa? Bapak-bapak yang lahir tahun 80-an, angkat tangan, yang lahir tahun 80-an? Nggak ada. Atau lebih bawah daripada tahun 80-an, 75, 77 gitu. Siapa pembawa acara dunia dalam berita? Sudah pasti paham. Jadwal-jadwal TV biasanya kita apal. Itu yang nggak mungkin diapalkan pada orang-orang zaman sekarang. Kenapa? Dunianya beda. Kita nonton TV, mereka tidak. Ternyata zaman sekarang, TV itu tidak banyak yang nonton. Mungkin sekitar 3,5 jam per hari. Dan ternyata banyaknya orang-orang menghabiskan di dunia media itu, habisnya di internet sekitar 5-50 menit itu di dunia internet. Dan ternyata 90% atau lebih itu dihabiskan di media sosial. Bisa dipahami sampai di sini? bahwa ada perubahan lanskap yang cukup besar pada dunia dakwah, bahwa aktivitas-aktivitas dakwah yang dulu ada di koran, dulu ada kemudian di televisi, kemudian sekarang masuk ke dalam dunia maya, media sosial sebagai tempat penyebaran yang paling besar. Maka siapapun yang bisa eksis di dunia maya, maka dia memimpin apa yang terjadi di dunia nyata. Begitu Ustaz. Alhamdulillah kita. Ini bukan apa-apa. Saya jadi grogi. Masyarakat nyata, masyarakat analog, prolog. Baik. Jadi, nah kita lanjutkan. Alhamdulillah. Jadi ini adalah kemudian perubahan lanskap yang cukup besar. Nah sehingga banyaklah kemudian perdebatan-perdebatan itu sekarang dunia media sosial, teman-teman sekalian. Nah perlu kita sampaikan sebenarnya, teman-teman sekalian, apa sih kunci daripada semua ini? Kunci yang pengen saya sampaikan pada malam ini sebelum kita kemudian sholat isya adalah inti daripada dakwah, teman-teman sekalian, yang mengawali daripada adab, ilmu dan sebagainya yang saya pelajari dari beliau, saya pelajari daripada ustadz-ustadz yang sekarang insya Allah ikhlas berdakwah di Indonesia. Ini ada satu hal yang menjadi inti daripada dakwah. Andaikan kita berbicara tentang ukhuwah, maka inti daripada ukhuwah adalah mahabbah, saling cinta di antara kita. Tapi inti daripada dakwah adalah rahmah, adalah rasa cinta. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan dalam salah satu hadisnya, la yu'minuna ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang sempurna keimanannya sebelum dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya sendiri. Coba kita lihat teman-teman sekalian. Antum nonton misalnya bioskop misalnya, satu film yang bagus. Habis nonton bioskop, kalau antum senang dengan bioskop tadi filmnya, antum pasti akan sebarkan kemana-mana. Antum baru pulang dari satu restoran misalnya, habis makan satu makanan yang enak, antum pasti pengen ngajak orang yang paling antum cintai dalam hidup antum. Betul kan ya? Kalau andainya yang jomblo-jomblo gitu kan ya, ini kan banyak yang jomblo, ingat ibunya gitu kan ya, mau ngajak ibunya makan hal yang sama. Kenapa? Karena dia mencintai ibunya. Begitu dia mendapatkan sesuatu yang baik untuk diri dia, dia pasti akan kepikiran pada seseorang yang dia cintai. Sama seperti seorang pengemban dakwah. Seorang pengemban dakwah yang melatari seluruhnya adalah cinta yang Allah berikan bagi dia. Karena Islam ini adalah agama cinta, maka Allah memulai Al-Quran ayat-ayatnya dengan kata-kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, yang Allah itu maha pengasih, semuanya dia kasih, semuanya dia beri, dan maha penyayang. Dan sayangnya Allah itu diberikan pada orang-orang yang mukmin, yang ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat, maka muncullah kemudian rasa cinta pada Allah, rasa cinta akan agama ini, dia menemukan Islam. Ya Allah, betapa tenangnya diri saya ketika sujud, mendapatkan Tuhan yang benar, mendapatkan yang disembah yang benar. Ya Allah, ternyata lengkap sekali ajaran Islam. Bagi diri saya manfaatnya seperti apa? Bagi hidup saya manfaatnya seperti apa? Enggak akan ada masalah antum kalau antum menerapkan Islam. Saya pun merasa begitu. Ketika dia merasa Islam bermanfaat buat dia merasa Islam itu keren buat dia merasa Islam itu hebat buat dia pasti akan nyebarin pada orang lain. Nah, maka ketika ada yang nanya pada saya, Ustaz, bagaimana caranya supaya kita ini tetap istiqomah dalam berdakwah? Karena mahasiswa ini kadang-kadang disibukkan dengan PR, disibukkan dengan tugas, disibukkan dengan ujian-ujian, disibukkan dengan tesis, disibukkan dengan skripsi dan sebagainya. Saya bilang sama dia, antum cinta gak sama Islam? Antum cinta gak dengan Allah dan Rasul? Kalau antum mencintai Islam, mencintai Allah dan Rasul, antum pasti akan mencintai manusia. Kalau antum mencintai manusia, antum mau apa yang antum rasakan itu dirasakan oleh semua manusia. Dari situ muncul orang berdakwah dari hati, karena dia cinta pada orang-orang. Enggak akan muncul dia menyalahkan orang lain dengan sedemikian mudah. Lah kenapa? Karena dia cinta. Contoh, pengantin baru, itu biasanya masih banyak rasa cintanya. Betul begitu? Kalau misalnya istrinya kesandung gitu kan ya, kemudian dibilang, sakit di mana, Dek? Ada yang perlu diperbaiki di mana? Ini jalannya memang parah ini. Masa kamu sampai tersandung? Itu pas masih ada banyak cinta. Tapi biasanya kalau sudah enggak ada cinta lagi, yang ada adalah menyalahkan, gitu kan ya. Istrinya kesandung, ngomongnya kayak tadi. Bukan, ngomongnya, makanya kalau jalan pakai mata, misalnya gitu. Nah, dia mulai menyalahkan, dia seneng ketika ada orang lain berbuat salah. Karena dia bisa bilang, makanya, bener kan yang saya bilang kan, kamu sih bandel. Dia mulai seneng menyalahkan. Padahal orang dengan rasa cinta itu, ketika dia berdakwah, dia menemukan orang lain berbuat salah, dia sedih. Bahkan mau ngomong aja sulit. Kalau ini adalah gak merupakan suatu kewajiban, maka ini adalah dasar daripada segala-galanya. Bagaimana adab itu bisa dibentuk? Karena rasa cinta. Kita mendapati orang yang lebih berilmu, kemudian kita tunduk karena ilmunya. Kita mendapati orang menyampaikan Islam, kita ambil kebaikan-kebaikannya. Kita hargai usahanya dalam menyampaikan kebaikan. Kita ambil apa yang bisa diambil daripada dia. Kita merasa gak lebih baik daripada dia. Karena bisa jadi, walaupun kemudian penyampainya tidak sebagus yang kita punya, tapi karena niat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bisa jadi karena kita lebih terkenal. Bisa jadi kemudian kita lebih pintar, lantas kita kemudian sombong dengan kepintaran itu, lalu kemudian jatuh dengan kepintaran itu, jatuh dengan keterkenalan itu, lalu kemudian kita tidak dikenal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berpikir begitu karena semua bagian daripada rasa cinta tadi, ini adalah bagian daripada adab tadi. Nah, saya pikir itu yang pengen saya sampaikan secara singkat. Kalau misalnya teman-teman mau baca lebih banyak, tahun 2007 saat ketika saya mulai dakwah di media sosial, di Facebook itu saya nulis ada dua tulisan tentang dunia maya. Waktu itu belum ada media sosial, sehingga saya tulis judulnya Etika Dakwah Dunia Maya. Itu ada dua, yang pertama adalah etika debat dan diskusi, yang kedua adalah etika posting dan bersikap. Jadi bagaimana sih ketika antum bersikap di dunia maya? Bagaimana ketika antum mau mendebat orang di dunia maya? Apakah setiap orang yang kemudian hadir antum tidak suka lalu antum harus debat? Enggak juga begitu. Apakah setiap orang yang enggak setuju sama antum, antum harus kemudian debat agar semuanya sesuai dengan antum? Enggak juga begitu. Kadang-kadang ada waktunya di mana kita menjelaskan, ada waktunya di mana kita kemudian meninggalkan. Nah, kapan kemudian proses itu terjadi? Nah, itu kemudian saya tulis judulnya Etika Dakwah Dunia Maya 1 dan 2, tentang etika posting dan bersikap, dan satu lagi tentang etika debat dan diskusi. Nah, itu bisa dibaca di felixiao.com. Artikel sederhana saja, saya cuma merangkum beberapa dalil tentang kemudian diskusi dan debat, tentang posting dan bersikap yang disesuaikan dengan zaman now. Baik, terima kasih teman sekalian. Ini bisa saya sampaikan selaku Ustadz dunia maya, gitu kan ya. Selaku orang dunia maya dan goib, gitu kan ya. Insyaallah kita akan mendengarkan bareng-bareng dari Ustadz Adi, yang insyaallah, masya Allah, bagi saya, Indonesia terusnya bersyukur. Dan memang betul, kita memang merasa bersyukur di Indonesia punya orang-orang yang ikhlas, dan kita dianugerahkan oleh Allah kesempatan yang belum diberikan, saya pikir, di tempat-tempat yang lain. Giroh yang sangat besar untuk bersatu, giroh yang sangat besar kemudian untuk bersemangat, lalu kemudian mereka mencari Islam, dan giroh-giroh inilah yang insya Allah akan kita jaga dan bagian daripada kebangkitan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih 20 menit. Masih 20 menit, oh baik. Saya kirain sudah ada waktunya. Baik. Teman-teman sekalian, alhamdulillah, bagian pertama Ustaz Felix sudah memberikan banyak pelajaran kepada kita, dari mulai transformasi dunia-dunia yang tadi disampaikan oleh beliau, masyarakat-masyarakat analog, masyarakat-masyarakat dengan perkembangannya, sampai kemudian ditutup dengan kalimat-kalimat cinta. Saya sangat berharap, mudah-mudahan, dengan nilai-nilai apa yang disampaikan meresap dalam kalbu kita, dan beliau pun saya kira malam ini naik jadi statusnya dari Ustadz dunia maya jadi Ustadz dunia cinta, ya. Baik, karena cinta kebaikan yang beliau tampilkan, insya Allah. Kita coba masuk pada bahasan yang lebih spesifik lagi, dan di sini nanti kita akan temukan beberapa pelajaran-pelajaran penting, karena biasanya teori yang paling ideal belum tentu menampilkan praktek yang diharapkan. Karena apa yang kita rencanakan beda dengan apa yang Allah tetapkan. Kadang-kadang demikian. Jika apa yang kita harapkan kemudian sesuai dengan kehendak Allah yang ditetapkan, maka umumnya tidak ada persoalan di sini. Tapi yang jadi persoalan ketika keinginan kita ternyata berbeda dengan apa yang telah Allah tetapkan, maka disinilah biasanya beratnya kita mengikutkan kehendak kita pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ideal konsep yang tadi disampaikan, idealnya demikian. Kita hadir dengan cinta, kita hadir dengan mahabbah, kita hadir dengan ukhuwah. Tapi mesti diingat bahwa fitrah kehidupan, karena kita ini makhluk surga, bukan makhluk dunia. Karena ayah kita berasal dari surga, kita akan kembali ke surga. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 35. Qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dan kami firmankan kepada Adam beserta pasangannya, silakan kamu masuk ke dalam surga. Nikmati segalanya di sana. Di orang tua kita makhluk surga, bahkan ketika diberi tugas turun ke bumi, itu kalimatnya jelas, tinggalnya cuma sementara ya, nanti balik lagi. Lihat kalimatnya ayat 36-nya teman-teman sekalian. Setelah mengatakan fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi, perhatikan kalimatnya. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Silakan tinggal di bumi, tapi bumi itu cuma sementara. Kalaupun nikmat cuma sementara, kalaupun terasa tidak menyenangkan cuma sementara, setelah itu pulang lagi ke tempat kalian. Karena itulah teman-teman kita hadir di sini untuk mencari bekal. Bekal itulah yang kemudian nilai frame-nya dibingkai oleh Allah dalam bentuk petunjuk, supaya ketika kita mencari bekal tidak salah kita mencari bekalnya. Petunjuknya disebut dengan hudan. Hudan itulah yang diturunkan kepada Adam ketika Adam turun ke bumi. Quran surah ke-2 ayat 38. Lihat kalimatnya, "Qulna ihbitu minha jami'a fa imma yatiyannakum minni hudan." Silakan turun semua ke bumi. Kalau saat hidup di bumi nanti, kami akan turunkan petunjuk hidup. supaya dengan petunjuk itu saat diikuti Allah khaufun alaihim walahum yahzanun, ikuti itu, saya jamin hidupnya tenang, hidupnya senang. Nah teman-teman sekalian, semua berganti generasi, ganti nabi, ganti rasul, berdatangan generasi baru, petunjuk Allah tetap jadi rahmat untuk kita, tidak pernah ditiadakan. Sampai datangnya Nabi Muhammad SAW, tetap Allah berikan hudan. Nabi Musa diberikan hudan. Quran surah ke-17 ayat yang kedua. Wa ataina Musa al-kitab wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Musa diberi kitab jadi hudan. Isa diberi kitab jadi hudan. Quran surah 19 ayat 31 sampai 33-nya. Teman-teman sekalian semua punya. Nabi Muhammad SAW diberikan hudan. Apa bentuknya? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Paling kiri di pertengahan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan. Hudan linnas. Di era Nabi Muhammad SAW sampai berakhirnya kehidupan manusia, maka hudannya berada dalam bentuk Al-Quran. Dalam Quran itulah dijelaskan prinsip kehidupan, penjelasan Al-Quran di lisan Nabi Muhammad SAW, penjelasan Al-Quran dan hadis Nabi tentang apa yang disampaikan Ustaz Felix tadi, ternyata keterangannya luar biasa. Semua tantangan-tantangan kehidupan yang dilakukan dengan penuh cinta akan menghadapi lawannya sebagai ujian seriusan bagi kita, sekarius pemberian pahala. Kalau tidak ada lawannya, tidak mungkin sifat mahabbah bisa muncul dalam kehidupan. Contoh, saat Allah menciptakan sabar, sabar akan dibuat lawannya, marah misalnya. Marah ini diciptakan bukan ingin menjadikan manusia pemarah, bukan. Tapi untuk bisa melatih kesungguhan manusia sehingga bisa menampilkan sabar dalam kehidupan. Sebab kalau tidak ada marah, sabar nggak akan muncul. Ini hujan nggak ada, angin tenang, nggak ada macam-macam. Tiba-tiba saya katakan pada Ustaz Felix, sabar ya, sabar gitu. Nggak ada asal, nggak ada macam-macam masalah. Antum pulang ke rumah, nggak ada masalah sama istri, hujan nggak ada, panas juga biasa. Mohon maaf, kilat tidak ada. Tiba-tiba bilang, mah, sabar ya mah ya, sabar, masya Allah. Istri Anda paling lihat kepada Anda, Pak, kenapa? Tidak ada, saya tidak sebut sehat lah, agak ya, berbeda di sini. Lihat teman-teman sekalian, jadi selalu ketika kita akan mengerjakan kebaikan, ada lawannya yang terlihat tidak baik. Saya menggunakan bahasa yang halus, terlihat tidak baik. Kenapa pasalnya dihadirkan? Untuk menguji supaya yang baik muncul, sekaligus pahala diberikan. Bukankah saat sabar ada pahala? Bukankah sabar yang mendekatkan Anda dengan Allah? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 154 paling kanan sebelah bawah, innallaha ma'as sabirin. Ayat 153-nya, innallaha ma'as sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Lihat, innallaha ma'as sabirin. Bukankah sabar yang mengantarkan ke surga? Bahkan kalimat malaikat yang menyambut Anda insyaallah di pintu surga, kalimat pertamanya kalimat sabar. Selamat atas kesabaran Anda. Quran surah ke-13 ayat ke-24. Salamun 'alaikum bima sabartum. Selamat karena Anda selama di dunia bisa sabar. Ini turunannya. Nah sekarang persoalannya, kita alhamdulillah dihadapkan pada persatuan, dihadapkan pada semangat, dihadapkan kemudian pada keinginan untuk menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Madris-madris sekarang penuh, masjid-masjid bagus, dunia maya ada, dunia nyata juga hidup. Persoalannya, apa tantangan yang dihadapi ketika semua nilai kebaikan itu muncul? Ini yang coba kita keluarkan. Dan berita baiknya teman-teman, tantangan-tantangan itu Allah tunjukkan langsung di lisan dan tulisan, tangan-tangan dan lisan-lisan orang-orang yang sekarang sedang hadir dan jadi pembicaraan dalam kehidupan kita. Saya akan bagi pada dua bagian. Satu, bagian pertama, ini dua-duanya abu. Satu abu, dua abu. Ya, sehingga saya katakan jadi abu-abu, gitu kan? Tapi kita tidak perlu fokus kepada kalimat abunya. Yang paling penting bagi kita, inti substansinya. Ingat, saya tidak pernah mengajarkan Anda untuk menggunjing orang dan mencela orang lain. Terutama nama. Anda kalau belajar dengan seks dan mencela orang lain, saya bersaksi di hadapan Allah, saya tidak pernah mengajarkan Anda. Yang saya ajarkan adalah merubah perilaku. Kalau ada perilaku yang tidak baik, itu yang kita rubah, bukan mencela orangnya. Karena itu saya koreksi sedikitnya, Ustaz Felix, saya tidak hobi berdebat. Saya tidak suka berdebat. Yang saya lakukan ketika ada sesuatu yang ingin saya pahami, ya kalau saya tidak bisa kunjungi, saya undang. Datang. Terkhusus pada persoalan yang gak bisa dibincangkan tanpa ada pertemuan. Jadi ada masalah yang memang harus ketemu, ada masalah yang tanpa ketemu pun selesai. Ini kadang-kadang ketika masalah yang harus diselesaikan dengan pertemuan dibincangkan pada sesuatu yang tidak ada wasilahnya, ya misal masalah dunia nyata dibincangkan di dunia maya, gak akan nyambung. Dan bukan menghadirkan solusi, yang menghadirkan masalah yang berkembang luas. Karena itulah teman-teman, ketika biasanya ada persoalan-persoalan, saya lebih senang berdiskusi.

Itu pada masa itu. Belajar sekarang, disebutkan tokoh. Kalau tokohnya masih hidup, berapa pekan diundang. Supaya kita bisa ngelihat siapa orangnya. Nih, makhluknya seperti ini. Ini yang dia sampaikan. Dan nanti saya akan sampaikan pada Anda informasi yang sangat dahsyat. Kadang-kadang apa yang dituliskan tidak sama dengan apa yang diucapkan. Bisa kelihatan. 1492. Setelah kemudian umat Islam, maaf, terpecah belah. Karena urusan dunia. Kursi, kursi, kursi. Kedudukan, kedudukan, materi dan sebagainya. Maaf, termasuk ini pun nanti hadir di masalah kita sekarang. Kalangan termasuk kalangan para ustaz. Awas materi itu juga bahaya. Ya, kedudukan itu bahaya. Sanjungan itu bahaya. Saya baru pulang dari Lampung. Ini bahaya nih. Ya, nyampaikan sesuatu yang membuat saya sangat geram. Ustaz, kami kemarin kedatangan. Ustaz ke sini, bawa jamaah, bawa macam-macam. Begitu pulang, bukan cuma jamaahnya pulang. Kotak infaknya dibawa juga. Antum ngapain sih? Datang ke situ, Ustaz dibawa sendiri. Bawa sendiri, kotak infak dibawa dan sebagainya. Sampai muncul isyarat yang tidak menyenangkan. Ada ibarat-ibarat yang tidak lucu. Ini kalau ini masuk ke situ, beduknya hilang. Kalau ini masuk ke situ, sendalnya hilang. Masuk ke situ, masjidnya hilang. Sekarang kalau masjid ke situ, bukan cuma masjidnya, kotaknya ikut hilang. Ini kan tidak lucu teman-teman sekalian. Apa yang mau dicari? Nah, 1492, setelah, maaf, keemasan Islam di Spanyol itu, ada persoalan dengan materi-materi tadi, jadi melemah kemudian, maka bersatulah Raja Ferdinand dengan Ratu Isabella, keduanya kemudian melakukan kongsi, bersama-sama bagaimana menghancurkan nilai-nilai kekuasaan Islam pada saat itu. Maka singkatnya, dikalahkan orang-orang Islam, bukan Islam ya. Maka saat itu terjadilah banyak peristiwa, ada inkuisisi, ya, ada pilihan, pindah konservasi, kepada kepercayaan mereka atau eksekusi. Guru saya yang di Tripoli pernah menyampaikan, dan beliau ahli sejarah juga dan pernah mengunjungi beberapa tempat di Spanyol, sampai mengatakan menemukan orang Islam itu gampang. Salah satunya lihat telinganya yang paling bersih. Kalau telinganya bersih berarti orang Islam, gak bisa mengelak karena cuma orang Islam yang wudu. Maka cara mengeksekusinya dipotong dulu telinganya. Ada yang dipotong telinganya, ada yang dipotong kakinya, ada yang disalib, ada yang dimasukkan ke gelindingan, ada yang digiling, ada yang dipotong, ditombak, ada yang dikeataskan, ada yang kemudian disuruh berenang ke laut dan sebagainya. Macam-macam. Singkatnya, pada tahun 1492 kemudian terjadi perjanjian Tordesillas, Paus Alexander yang ke-6 kemudian membagi dunia pada dua bagian. Dua bagian, dunia dibagi, Anda bayangkan. Kita bagi kue, dia bagi dunia. Bagi dua bagian. Ada yang barat, ada yang timur. Barat diberikan pada Spanyol, timur diberikan pada Portugis. Maka diberikanlah misi dikenal dengan 3G namanya. Gold, Glory, and Gospel. 3G. Sekarang sudah 4G, pakai LTE lagi. Ya. Nah, teman-teman sekalian secara singkat begini. Secara singkat, misi ini berkembang, tapi mereka menyadari. Ini singkat saja, materi kuliah singkat. Disadari oleh mereka bahwa tidak ada yang bisa memberikan pencerahan pada dunia. Dan memberikan kedamaian. Dan mengatur dunia dengan baik sehingga menjadi saingan dari paham mereka kecuali nilai keislaman. Islam. Kalau Islam bisa maju, umat Islam bisa maju, maka Masya Allah mereka merasa kekuasaan mereka tidak akan muncul. Karena itulah kemudian apa yang terjadi, tidak boleh umat Islam maju lagi. Karena cuma Islam yang bisa memberikan harapan, kedamaian dan akan bertahan. Karena itulah kemudian dibuatlah oleh mereka suatu sistem. Sistem pendidikan yang dengan pendidikan itu mereka akan mengumpulkan research, kerjasama. Maka dimulai di Perancis ada, saya tidak perlu sebutkan kampusnya dulu, ya. Kemudian di Portugal ada, di Italia ada. Sampai sekarang Amerika pun ikut bikin, Inggris ikut bikin. Sampai kemudian ke sebelah sananya juga Rusia ikut bikin. Kemudian Belanda ikut bikin dengan Leidennya. Dan di Belanda itulah dirumuskan sampai yang datang menghancurkan Indonesia pun itu dari research. Ya, nanti kita sebutkan namanya. Teman-teman sekalian apa yang terjadi? Mereka sudah belajar tentang keislaman. Nah, hazanah pemikiran Islam diambil oleh mereka. Jadi manuskrip-manuskrip diambil, dirampas semuanya, kemudian setelah itu dikembangkan oleh mereka, yang bernuansa keilmuan dibawa, tapi namanya disamarkan. Disamarkan, bahkan dihilangkan. Dikarya sipulan-sipulan, dihilangkan sipulannya, diadopsi, diplagiasi, diwujudkan dalam bentuk yang ada. Walaupun tidak setiap penemuan yang ada sekarang jadi plagiasi, bukan. Dulu diambil manuskripnya, dikembangkan oleh mereka. Nah, yang paling menarik adalah, setelah itu diambil, mereka menganalisis. Oh, majunya orang Islam menemukan pengetahuan. Ada yang menemukan pesawat terbang seperti Ibnu Firnas, ada yang Abbas bin Firnas lahir tahun 815 Masehi, ada yang menemukan kimia seperti misalnya Jabir bin Hayyan lahir tahun 810 Masehi, ada yang menemukan teori relativitas setelahnya seperti Ibnu Sina ketika mengkaji misalnya surah Al-Ma'arij dengan surah As-Sajdah ayat yang kelima. Mereka amati itu semua. Ketika diamati mereka berkesimpulan bahwa mustahil kalau ini bisa berkembang lagi, kecuali kita bisa analisis sumber-sumbernya. Apa sumbernya? Al-Quran, Sunnah. Karena ketika menemukan itu, berasal dari Quran. Ketika menemukan itu, berasal dari motivasi Sunnah. Akhirnya apa yang mereka rumuskan? Mesti ada satu perhimpunan yang anggotanya fokus mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Pahami itu semua. Kalau bisa kemudian cari kelemahannya. Cari celah-celahnya. Cari ayat-ayat yang bisa dipersoalkan. Begitu kemudian Anda temukan, rumuskan semuanya itu. Jadi ada yang fokus di bidang Quran, ada yang fokus di bidang hadis. Ketika mereka menemukan itu, cari kesalahan dari gramatikalnya, dari sisi sejarahnya, dari macam-macamnya. Kemudian cari lagi di hadis, cari kesalahannya, cari urutannya, sampai ditemukan dan jadi pegangan bagi generasi setelahnya. Perhimpunan inilah kemudian yang disebut dengan orientalis istishraq. Kajiannya disebut dengan orientalism. Tokohnya banyak. Dan itu teman-teman sekalian, kalau belajar mereka serius, dananya kuat, disupport habis, dan belajarnya gak nanggung. Kalau Quran, mesti hafal Quran, Pak. Hafal Quran, Anda bayangkan. Saya pernah menghadapi di Tripoli ketika dialog gitu, ya, antar kepercayaan. Saya sebut agama itu, saya yakin cuma Islam. Kalau yang lain bukan agama, ya, cuma ini keyakinan saya, ya. Yang lain boleh beda, silahkan. Kita menghormati perbedaan orang lain. Jadi ketika dialog, berdialog dengan tokoh di kepercayaan lain, tiba-tiba kita dialog dengan isi kitab, dalil nas, hafal Quran dia. Hafal Quran. Tapi hafalannya tidak ditujukan untuk mendatangkan imannya, hanya untuk mencari kesalahan. Makanya dibalas oleh bahasa Quran, Quran surah ke-17 ayat 82. Ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Penghafal Quran yang zalim enggak akan dapat apa-apa kecuali kerugian, cuma capek menghafal, petunjuk enggak dapat di situ. Tapi poinnya ketika mereka ingin menganalisis Al-Qur'an sampai menghafalkan Qur'annya. Bahkan ada yang membuat indeks Al-Quran. Bahkan ada yang membuat urutan-urutan kesalahan Al-Quran. Yang sekarang, di antara karya-karya mereka, dipakailah kemudian bekerja sama dengan sebagiannya dan misionaris. Antum pernah lihat sekarang kisah pendeta yang viral itu, yang katanya murtad, terus dia menyoal begini-begini. Itu bahannya udah lama dari orientalis dulu. Kami sudah punya bahannya dari sejak dulu itu. Sudah ada. Dan gak akan beda, gak akan beda. Yang disoal pasti itu-itu aja. Tentang poligami, tentang sholat, tentang ayat, tentang itu sama bahannya. Padahal kalau saya jadi supirnya, saya katakan, maaf Pak, Bapak telat. Ini sudah disampaikan sebelum Bapak. Kalau Bapak mau tahu, ayo kita duduk sama-sama. Kasih tahu tuh, telat Pak. Sudah dari dulu itu ada. Bahkan yang ngacak-ngacak daerah kita, sampai memecah Aceh, stok hogronya. Siapa stok hogronya itu? Orientalis. Dia nggak bawa senjata. Dia bawa kitab Pak. Bawa kitab, bahkan aku muslim, ke Mekah. Haji, ikut haji Pak, ikut haji Bu. Stok hogranya, ikut haji. Datang ikut haji, belajar fikih macam-macam. Sampai datang disebut syekh ke Aceh. Begitu melihat dipetakan, orang Aceh itu kelemahannya begini, begini, begini, begini. Dipecah belah, divide et impera. Politik adu domba. Masya Allah, kita manusia disebut domba, diadu. Itu bayangkan. Masuk ke situ, itu yang paling bahaya. Nah, di antara tokoh mereka langsung fokus ke bahasan. Sehingga kita menemukan abunya. Nah, balik ke sini. Yang fokus kepada bahasan hadis, di antara mereka bernama Irnas Gulzar, lahir di Hongaria, lahirnya 24 menit sebelum Isya. Isya 19.14, dia lahir 18.50. 18.50. Isya kan 19.14, ya? Itu cara ngapalin paling gampang. Ya, kapan itu terlahir terjadi? 24 menit sebelum Isya. Isya 19.14, dia lahir 22 Juni 1850 di Hongaria. Ya. Kapan perang Diponegoro terjadi? 25 menit setelah maghrib, 18.25, gitu kan? Sampai 18.30, misal, gitu kan? Kapan antum lahir? Maghrib aja belum Ustaz, ya? Masya Allah misalnya. Tayyim. Nah ini pokoknya Ignas Goldisher. Orang ini, teman-teman sekalian, orang yang meletakkan pertama kali kaidah-kaidah racun dalam hadis. Dia kumpulkan hadis. Terus dia beri kesimpulan. Kesimpulan pertama, bagaimana mengacaukan pemahaman orang Islam terhadap hadis, sampaikan pada mereka dengan satu persoalan logika. Logika pertamanya, hadis itu baru disusun, dikumpulkan 200 tahun setelah wafatnya Nabi SAW. Silakan baca tulisannya Dr. Ugi Sugiharto. Beliau bahas juga salah satunya di situ. Kiai Haji Allah Yarham Ali Mustafa Ya'qub dengan kitabnya. Ya, kemudian beliau menulis buku dalam ilmu hadis dan seorang ulama hadis Indonesia insyaallah. Tayib, itu pernyataan pertama yang muncul, hadis itu baru dikumpulkan 200 tahun setelah Nabi wafat Sehingga logikanya, secara logika bagaimana bisa menyampaikan yang 200 tahun sudah enggak ada. Jadi bagi orang-orang yang mengandalkan logika itu logis. 200 tahun toh itu dikarang-karang aja. Bagaimana bisa menghafal yang 200 tahun? Itu cuma karangan. Ah, itu disampaikan oleh Ignaz Goldschar. Saking pentingnya ini, saking kagetnya, anak ikut nangis tuh. Tuh, saking sedihnya, itu luar biasa. Memang orang ini luar biasa. Kacau orang ini. Ya. Untung mic-nya hidup gitu kan. Gak apa-apa. Jadi teman-teman sekalian, fokus yang paling penting adalah, sebetulnya ketika kalimat-kalimat ini muncul, nanti ada banyak kalimat-kalimat. Kalau Anda temukan, ah, itu telat. Orang sekarang tuh orang pada telat. Ya, tapi Ignaz ini dia kuat. Dia hafalan hadisnya banyak, kemudian dia kajiannya banyak, sampai dia merumuskan racun yang pertama seperti tadi. Jadi kalau orang itu terbagi 4 bagian orang dulu. Sekarang ada yang kelima. Orang dulu itu ada yang orang tahu bahwa dia tahu. Rajulun yadri annahu yadri. Yang kedua, orang tahu bahwa dia tidak tahu. Ya, rajulun yadri annahu la yadri. Yang ketiga, orang tidak tahu bahwa dia tahu. Rajulun la yadri annahu yadri. Itu mesti bangun. Yang keempat, ada orang tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Yang keempat ini, orang bodoh tidak tahu bahwa dia bodoh. Bukan, itu orang dulu. Yang sekarang, orang sekarang ada yang kelima. Orang bodoh tidak tahu dia bodoh dan ngajak orang lain bodoh. Itu yang bahaya. Jadi kalau yang dulu menyoal hadis, dia hafal hadis. Orang sekarang nyoal hadis, baca hadis aja gak bisa. Itu masalahnya. Nah, bagaimana persoalan kita bisa menjawabnya? Pernyataan pertama, hadis itu baru dikumpulkan, dikodifikasikan, dihimpun 200 tahun setelah wafatnya Nabi. Maka dia sampaikan tuduhan, ini baru dibuat-buat belakangan. Belum tentu Nabi menyampaikannya. Baik, apakah setiap masa yang telah berlalu menunjukkan eksistensinya tidak ada? Nah, ini sedikit agak berat nih ya. Apakah setiap masa yang sudah berlalu, kemudian muncul sesuatu, menunjukkan eksistensi ini tidak diakui? Nabi wafat 200 tahun setelahnya, tiba-tiba ada hadis. Apakah langsung kita tolak hadisnya? Dengan alasan karena bedanya 200 tahun. Kalau logika ini dipakai, maka kita katakan, Mas Abu, Anda pun tidak kami akui sebagai manusia. Karena Anda lahir setelah Nabi Adam wafat ribuan tahun yang lalu. Logika yang sama. Logika yang sama. Sama. Oh tidak. Saya ada kok nasabnya. Ada nasabnya. Nasabnya siapa? Ah, ke zaman Nabi Muhammad saja. Ana bin misalnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kirab bin Ka'ab bin Rahib. Lihat, dan seterusnya sampai Nabi Adam alaihi salam. Ketemu. Begitu sampai ketemu, maka kita jawab hadis pun seperti itu. Dia punya nasabnya. Dia punya urutannya. Dia punya jalurnya. Dia punya transmisinya. Ke orang disebut nasab, ke hadis disebut dengan sanad. Sanad. Hebatnya ulama kita, dari sejak zaman Nabi SAW, zaman para sahabat, sudah diduga. Makanya, mohon maaf, akan ada persoalan-persoalan menyangkut itu. Karena itulah para ulama membuat kitab-kitab yang ketat untuk merumuskan tentang jalur sanad. Sampai Imam Muslim membuat satu kitab khusus, bab khusus tentang persoalan sanad. Halaman 119, jilid pertama, paling kiri sebelah atas. Babul isnadi minaddin. Bab belajar agama sesuai urutan sanad, itu yang menentukan benar tidaknya dalam agama. Jadi ulama kita sudah melacak. Bagaimana kalau di soal nanti, maka sanadnya perjelas dulu. Makanya dalam hadis ada sanad, transmisi riwayat. Di mana Imam Al-Bukhari menyampaikan hadis padahal tidak pernah ketemu Nabi. Maka an kada sampai ke Nabi. Kalau dipersoalkan, ah, kamu bagaimana bisa menghimpun hadis? Kan baru lahir sekarang. Ah, saya menemukan dari sipulan. Sipulan mengambil dari sipulan. Sipulan mengambil dari sipulan. Sipulan yang mengambil dari sipulan. Sampai dari Nabi SAW. Apa buktinya dia hidup? Kitabnya ada. Kitab wafatnya, Wafayatul A'yan. Al-Isabah Fitamyiz Sahabah. Kitabnya ini, Jarah wa Ta'dil. Ini sifat baiknya. Ini sifat buruknya. Sampai ketahuan sifat buruknya pun ditemukan. Ditemukan. Sampai kualifikasi hadisnya. Yang sahih ini, syaratnya 5. Matasala isnaduhu min akhir al-dhabiti min ghairi syudhudin wala illatin qadihatin. Kalau di luar yang 5 ini, turun dhabitnya 1, jadi hadis hasan. Hasan ketemu hasan, sahih li ghairihi. Sampai turun semuanya. Hadis da'if, hadis maudhu, hadis matruk, dan seterusnya. Ada turunannya, teman-teman sekalian. Semua itu dibuat ketat, dan cuma dalam disiplin ilmu hadis yang bisa mengetatkan riwayat sampai jelas kepada Nabi SAW. Sehingga hitam dan putih. Setika diterangkan, kursi pun berubah. Tadinya merah jadi hitam tuh di belakang. Jelas? Hitam. Yang abu-abu, enggak ada. Balik ke sini. Jadi ketika ada orang mengatakan misalnya hadis tidak bisa diterima, karena 200 tahun dia baru muncul, maka kita jawab dengan logika dulu. Anda pun saya tidak bisa terima sebagai manusia. Karena Anda terlahir setelah ribuan tahun Nabi Adam wafat. Saya enggak terima Anda. Anda dari ujung kepala sampai ujung kaki, Anda bid'ah. Anda enggak ada di masa Nabi Adam AS. Jadi kalau Anda menolak hadis baru 200 tahun, Anda sudah ratusan ribu tahun, tiba-tiba ada di sini, Anda siapa? Jelas ya? Nah, jadi kalau melawan orang seperti itu, enggak usah pakai dalil. Kecap. kecapean. Capek tuh, habis berapa jam kita membahas seperti itu. Cuman kita penting butuh riwayat supaya paham bahwa kalimat yang disampaikan oleh lisan orang ini dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pertanda kepada kita, ada sesuatu di lisan orang itu. Siapa dia? Siapa Anda sebetulnya? Kemarin pakai topi Santa, sekarang pakai kaos Santi, ya. Besok pakai begini, pakai kaosnya Sinta, besok-besok bicara begini lagi. Ah, Anda siapa sebetulnya? Halo? Ah. Awas, hati-hati. Saya enggak mau sebut nama dan sebagainya, tidak. Karena nama itu kadang-kadang ada yang sama tapi tidak seperti itu perilakunya. Ada. Teman-teman sekalian memperhatikan para janda-janda dan sebagainya, ada. Ada daerah sampai disebut bikin kaos. Bukan, ada betul. Dia menyampaikan wasiat dari ayahnya. Perhatikan orang tinggalkan suami sekitaran, bawa beras dia sampaikan, bawa beras dia sampaikan, sampai disebut ayah para janda, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab Abu Janda. Tapi itu betul, bukan menyebarkan hadis. Hadis ini, bendera begini, aliwa begini, aroya begini. Enggak sama. Balik sini, udah coret. Kita tidak menyebut nama, kita menafsirkan nama. Oh, jelas ya? Oh, jadi teman-teman sekalian, turunannya, saudara-saudaranya itu kayak liberal, sekuler, plural, itu saudaranya semua. Saudara semua nyambung, runtutan akhirnya itu ke sini. Ke sini saudara akhirnya. Saya sudah lumayan agak sedikit kenyang bertemu dengan orang-orang demikian, tapi tokoh-tokohnya langsung. Ya, ini kami menemukan dengan Jamal Al-Banna, bicara begini, saya ketemu orangnya langsung. Wah, pendapat Jamal Al-Banna, tokoh begini, hafal hadis. Demi Allah, saya ketemu langsung dalam satu seminar, kita ngobrol. Ya, ini dahsyat ya. Begitu berpaling dari Al-Quran, maka Quran pun tidak ridho diucapkan dalam lidahnya. Tadinya hafal Quran, paham banyak hadis, orang tuanya ahli hadis, tapi tiba-tiba hilang, muncul di barat, pulang dari barat, tiba-tiba berubah pemikirannya, berubah, bicara begini, begini, begini, diundang ke Libya, begitu diundang, mengucapkan kul huwallahu ahad, terbolak-balik ayatnya. Ketika bertemu kemudian, terpisah dari rombongan, baru berkata, kalau masih bisa konsisten dalam kebaikan, jangan coba-coba masuk ke ranah ini. Karena kalau sudah masuk, sulit keluarnya. Kalimat yang kami dengar sendiri, langsung ada keterangan dan sebagainya. Maksudnya langsung sampai dengan keterangannya. Ini teman-teman sekalian, sama. Jalurnya ke sini ujung-ujungnya. Korelasinya sama. Itu tantangan kita. Antum gak usah marah, karena itu tantangan dunia. Jangan marah. Kita tertantang dengan itu semua. Artinya antum mesti pintar, mesti belajar. Jangan mencela. Kalau mencela, antum kalah. Dia belajar bahasa kita, kita saja belajar bahasa dia. Dia belajar pemikiran kita, kita belajar pemikiran dia. Bikin antum kelas pemikiran, bikin kelas orientalis, pelajari mereka siapa. Sehingga dengan itu antum melawan dengan ilmiah. Dia ilmiah, antum ilmiah. Masa dia pakai ilmiah, antum pakai otak? Maksudnya marah-marah dan sebagainya, antum pakai emosi? Kan gak nyambung. Dia pakai ilmiah, antum pakai lisan, antum pakai celaan, antum yang kalah. Tidak, lawan dengan kebaikan lagi. Dan jangan cari pertentangan yang kontraproduktif, tidak. Tulisan, balas dengan tulisan. Ilmiah, dengan ilmiah lagi. Data, dengan data lagi. Data, dengan data lagi. Data kurang, sampaikan. Wah, saya masih ingat itu. Masuk Top Cafe dari awal. Ya, tiketnya 30 lira, kemudian masuk. Ya, baru bukanya seperti ini. Paling kiri itu yang perempuan. Paling kiri perempuan, paling kanannya dipakai rompi sebelah sini. Masuk, belok kanan, di situ ada tentara. Pegang seperti ini. Tentaranya masih muda. Kalau yang paling kanan itu usia 40-an. Seperti Ustaz Pelik lah. Ya, seperti itu. Pegangannya seperti ini. Tapi bisa dipoto dia. Bisa dipoto, samping kanan kiri. Itu melurus lagi, jalan kisaran 300 meter ke depan, baru ketemu bab. Ya, warnanya hijau di situ. Dan tarik aja lurus, kemudian antum belok kiri. Begitu belok kiri, antum akan menemukan salah satu tempat museum itu untuk semacam miniatur Ka'bah tempo dulu. Tapi bukan miniatur Ka'bahnya, di situ ada mizabnya, ada bagian kunci Ka'bahnya, sebelah kiri kan kunci Ka'bah dengan pintunya dipajang begini. Dan antum belok kiri dengan antrian, kalau ingin ke kanan itu wilayah pedang, ke kiri wilayah peninggalan Nabi, ada janggut Nabi dan sebagainya. Itu kirinya. Belok kanannya lurus ketemu dengan pedang. Di antaranya pedang sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Betul saja. Ya, lurus sedikit pedang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di depannya langsung itu bajunya Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha yang warnanya krem pada saat itu abu-abu. Kita terlihat seperti baju yang luar biasa. Masih ada sampai saat ini. Saya katakan pada satu teman-teman sekalian, perhatikanlah, kesederhanaan menghadirkan cinta yang sangat abadi. Tidak ada yang paling fakir pada saat itu di antara keluarga Nabi kecuali keluarga sahabat Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anhuma. Saya sangat mencintainya, mencintai ahli bait dan sebagainya. Itu masyaallah teman-teman sekalian. Satu kali pernah Hasan itu pingsan. Karena enggak ada makanan. Di Fatimah radhiyallahu ta'ala anha sampai minta tolong, enggak ada makanan, anak saya tuh. Saat itulah mendengar kemudian Nabi mendapatkan hadiah 5 ekor kambing. Saat mendengar itulah Fatimah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan niat meminta bagian itu, dan Nabi tahu keadaan itu. Sebelum bicara Nabi mengatakan begini,

Kristen, Hindu, Buddha, macam-macam sekitaran kita, urusan dunia, bagi. Di kantor ketemu, bagi. Punya kelebihan, traktir. Ya, dan ucapkan kalimat tauhid. Tumben traktirnya hari ini. Alhamdulillah, bukan karena tumben, Allah perintahkan saya untuk berbagi. Sebutkan kalimat Allahnya. Besoknya, begitu belum berbagi, dia muncul lagi. Allah gak perintahkan hari ini. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Gak apa-apa lah ya, gak apa-apa. Kadang-kadang kita butuh kalimat-kalimat lebih. Nah, itu barangkali pertemuan kita hari ini. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan belum bisa dibahas, itu barangkali hal yang berbeda. Tapi intinya, saya ingin mengajak kita bersikap dewasa. Ah, itu kan? Biasa. Ah, itulah kehidupan. Ya. Ah, sebentar. Sanaha, kita takbir. Takbir. Ah, itu lebih enak. Daripada sanaha, sini. Sanahu, ah, gak enak kehidupan. Sudah, teman-teman, sederhana saja. Ajakan saya yang pertama, mari kita tampilkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan kita. Berislam itu menampilkan seutuhnya. Lisannya islami, pandangannya islami, tangannya islami, kakinya islami. Apapun profesi Anda, saya Adi Hidayat menyarankan, mari kita bantu kehidupan berbangsa ini. Bangsa kita mesti maju. Bangsa kita mesti punya peran di dunia. Jangan diatur oleh peran bangsa lain, negara lain dan sebagainya. Kita mesti mandiri. Kita mesti berdikari. Kita mesti tampilkan nilai kekuatan kita. Dan di bangsa kita ini, saham terbesarnya, itu umat Islam. Saham dari populasinya, umat Islam paling banyak. Saham dalam kemerdekaannya, umat Islam paling berdarah-darah. Semuanya kita akui, yang lain punya peran. Tapi kita juga harus punya peran lebih untuk membangun bangsa ini. Karena itu, mohon maaf, kalau kehidupan berbangsa diisi oleh orang-orang yang tidak berakhlak, tidak beradab, dan orang-orang tidak punya pengetahuan, maka bangsa ini tidak akan berkembang. Maka saya ajak antum semua, ayo belajar setinggi-tingginya. Cari profesi yang terbaik, tunjukkan nilai keislaman, dan isi setiap lini kehidupan. Cuman ingat betul, setiap Anda akan menerapkan nilai keislaman dalam kehidupan, disitulah makhluk-makhluk ini akan muncul. Karena memang diciptakan untuk menguji kesungguhan kita, bukan kita untuk mencelaknya. Untuk menguji kesungguhan kita dalam mewujudkan itu. Maka siaplah, kalau cuma di masjid gak akan disoal. Nanti Islam dibawa ke dunia perekonomian, bikin baru antum akan disoal. Islam di masjid gak akan disoal. Begitu dibawa ke ranah politik, antum akan dihujat habis-habisan. Islam di sini gak akan disoal. Begitu dibawa ke dunia misalnya akademik, itu akan disoal. Karena mereka paham kalau nilai Islam hadir dalam kehidupan, maka disitulah kemudian nilai kedamaian dan ketentraman akan tiba, dan mereka tidak ingin kehilangan pengaruh-pengaruh dalam kehidupan dunianya. Kita gak ada masalah, yang kita pikirkan bekal terbaik menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, terakhir, teman-teman duat dimanapun Anda berada, teman-teman da'i, para ustaz, mari kita bersatu dalam kebaikan-kebaikan. Boleh kita tidak sepakat dalam beberapa hal, tapi jangan sampai ketidaksepakatan itu menjadikan perselisihan-perselisihan sehingga menghadirkan ketegangan di antara umat, di antara jemaah-jemaah kita yang seharusnya kita jaga ketentramannya. Yang kedua, mari kita mengadakan frame kembali pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika itu ukurannya, maka semua kemuliaan akan kita dapatkan dalam kebaikan. Mari, teman-teman, kita biasakan yang terbaik, hadirkan yang terbaik, dan insya Allah kita akan mulai syiarnya, memasyarakatkan Quran dengan syiar tanggal 17 Desember, ya, tahun 2017, tanggal 26 Rabiul Awal, 1439 Hijrah, bertempat di Masjid Istiqlal. Saya mengundang semuanya, ayo kita hidupkan. Istiqlal, merdeka. Kita harus merdeka dari kebodohan, merdeka dari keterbelakangan, merdeka dari segala keburukan. Bagaimana caranya untuk umat Islam kembali pada Al-Quran? Di situ insya Allah terkonfirmasi akan ada para penghafal Quran. Saya dari Lampung, yang perempuan cilik, ya, takriba akan datang. Dari Solo, Fajar. Fajar saja yang disebut, mohon maaf, ketika lahir dalam keadaan yang tidak normal. Beratnya prematur 1,6 kilo, keadaannya sederhana, tapi Masya Allah muliakan dengan Qurannya. Insya Allah dia akan datang. Ahmad Kamil akan datang. Sebagian teman-teman akan membawa 7.000 penghafal Quran. Yang lain akan datang juga. Duta besar insya Allah akan datang. Ya, pegiat seni, teman-teman artis insya Allah akan bergabung. Jadi mari kita tunjukkan pada dunia, disitulah kita berikan inspirasi bahwa cahaya Islam, cahaya Quran akan muncul dari bumi Indonesia insya Allah. Ya. Dan disitu Anda akan dicatat di dalam satu kitab yang akan ditampilkan di hari kiamat. Apakah Anda akan ambil bagian dari momentum itu atau tidak? Dan di situ akan diajarkan kita kembali ke Quran, terangkan isi Quran dan menghafal Quran insya Allah dalam 30 hari. Mushafnya insya Allah dalam proses cetak, biayanya sudah kami siapkan, sudah ada semuanya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa bagikan sehingga setiap kita bisa kembali kepada Al-Quran dengan cara yang benar. Itu barangkali yang bisa kita tampilkan, teman-teman sekalian. Saya berikan kepada Ustaz Felix untuk memberikan kesimpulan, ya, dari apa yang beliau tadi sampaikan dan pesan-pesan mungkin yang akan disampaikan. Dari situ kemudian kita coba tutup dengan kalimat-kalimat terbaik insya Allah. Fadhal Ustaz. Bismillah. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, penjelasannya saya pikir sudah lebih daripada cukup. Tadi mendengar cerita beliau, berapa kali Ustaz ke Turki, Ustaz? Sekali. Sekali, Masya Allah. Jadi saya mulai berpikir apakah saya benar-benar jadi yang paling ahli di bidang Utsmani setelah malam ini. Alhamdulillah teman-teman sekalian, yang perlu kita sampaikan adalah bahwa kembali lagi bahwa ketika kita berdakwah kita cari hanyalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mencintai Islam dan kita menginginkan bahwa Islam itu kemudian tersebar pada seluruh manusia, maka tidak menjadi masalah bagi kita apakah itu datang daripada lisan Ustadz Adi Hidayat, apakah itu datang daripada lisan Felix Siau, apakah datang daripada lisan-lisan yang lain, tidak ada bedanya sama sekali karena sama-sama menghantarkan pada Allah. Tapi kalau seandainya di antara kita kemudian merasa ada sesuatu, merasa ada yang tidak beres ketika, kenapa bukan saya yang menyampaikan? Kenapa harus orang lain yang menyampaikan? Kenapa harus orang lain kemudian jamaahnya lebih banyak? Kenapa yang lain harus kemudian mendapatkan spotlight? Kenapa bukan saya? Berarti jangan-jangan tujuan kita sebenarnya bukan menyebarkan Islam. Tujuan kita bukan mengenalkan Allah, tapi jangan-jangan tujuan kita ini adalah mengenalkan diri sendiri sebenarnya. Maka sebenarnya ketika kita berdakwah, ketika kita menyampaikan Islam, benar-benarlah dalam kemudian menjaga niat, saya senantiasa berpesan pada diri saya secara pribadi, apakah betul yang kita lakukan ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah tidak memerlukan, Allah tidak membutuhkan selain daripada keikhlasan daripada kita. Karena keikhlasan kita itulah yang nyampe kepada Allah dan selainnya adalah tidak. Teman-teman sekalian, bersabar ketika kita ingin menyebarkan Islam, bersabar ketika dalam dakwah. Karena kekerasan itu, kekasaran itu tidak pernah akan menyadarkan orang. Maka ketika kita berlaku santun, berlaku lembut, selain daripada apa yang diperintahkan Allah kepada kita, diperintahkan Rasul kepada kita, karena itulah cara yang paling baik menghantarkan hidayah ini. Kita boleh jadi dibenci oleh orang karena kebenaran yang kita bawa, tapi jangan sampai kita dibenci orang karena buruknya akhlak kita. Jangan sampai orang menyalahkan Islamnya, bisa jadi orang menyalahkan kitanya. Maaf. Jangan sampai orang menyalahkan Islam gara-gara akhlak kita yang buruk. Jadi jaga akhlak kita kepada orang yang lain, santun di dalam dunia maya. Bukan berarti ketika teman-teman tidak berjumpa, lantas teman-teman boleh mengucapkan apapun. Bukan berarti teman-teman ketika tidak bertemu muka, lantas kita bisa melakukan apapun di situ. Santunlah, kenapa? Karena itu adalah cara terbaik menyampaikan hidayahnya Allah. Karena kekasaran itu tidak akan bermanfaat. Dan kalau seandainya orang mendapatkan kekasaran daripada antum, dia sudah tidak akan terima antum. Kalau dia tidak menerima antum, bagaimana dia bisa menerima apa yang antum bawa? Bisa jadi dia menerima, tapi dari lisan orang yang lain. Maka karena itulah, sampaikanlah kemudian Islam dengan sebaik-baiknya, seikhlas-ikhlasnya, dan Allah insya Allah tidak akan menyia-nyiakan apapun di dalam jalan ini insya Allah. Bahkan anjing pun disebutkan di dalam suratul kahfi, padahal hanya menemani orang-orang yang berdakwah. Apalagi kita, kalau kita menjaga betul, insya Allah mudah-mudahan kita juga disebut-sebut oleh penduduk-penduduk langit. Dan insya Allah, tidak akan seru kisahnya Nabi Musa kalau tidak ada Fir'aun. Tidak akan seru kisahnya Nabi Muhammad kalau tidak ada orang-orang Quraisy. Maka sama teman-teman sekalian, insya Allah hidup kita itu menjadi lebih berwarna, menjadi seru apabila tadi ada yang disebut dengan Dajjaluna Kadzabun tadi. Dan mudah-mudahan dengan bimbingan para ulama-ulama kita, bimbingan Ustadz Adi, kemudian ulama-ulama yang lain, mudah-mudahan kita bisa sama-sama berdakwah, berkontribusi di dalam Islam. Kita tidak menginginkan bahwa kita satu-satunya orang yang menyebarkan Islam. Yang kita inginkan adalah semakin banyak orang-orang yang menyebarkan Islam, karena itulah tugas ini menjadi lebih mudah. Maka teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita termasuk orang yang memanfaatkan apa yang Allah amanahkan kepada kita, dan kalau Allah masih mengamanahkan agama ini pada kita, bersyukurlah. Mudah-mudahan dengan itu, wasilah kita menuju pada surganya Allah bersama-sama. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebentar, saya ingin sampaikan tiga hal lagi. Yang pertama, saya harus menepati janji karena saya ingin mengucapkan terima kasih karena pembahasan kita termasuk hadis yang kemudian dihadirkan itu karena juga peran dari saudara kita. Saya sudah janjikan kalau datang, saya kasih tiket umrah dan saya antarkan ke dubesnya. Tapi karena yang bersangkutan tidak hadir, maka insya Allah biaya umrahnya akan saya alihkan untuk membantu saudara-saudari kita di Jogja dan di Bali. Saya sendiri yang akan datang ke Jogja insya Allah dalam waktu dekat, saya akan serahkan mudah-mudahan jadi pahala bagi yang bersangkutan. Saya niatkan insya Allah bagi yang bersangkutan, kalaupun tidak ada kebaikannya, mudah-mudahan bisa merubah perilakunya supaya lebih baik lagi. Di tiket umrah yang saya janjikan, itu insya Allah saya alihkan untuk membantu keluarga yang di Yogyakarta yang sedang kena musibah, plus dengan yang di Bali. Saya akan bagi dua ke situ, dan mohon teman-teman di Bali ataupun di Jogja insya Allah kami sudah ada koneksi, nanti kami akan hubungi. di Bali juga nanti coba kita kontak teman-teman di Amar TV dan yang lainnya supaya bisa koordinasi. Nanti kita coba terlibat. Saya ajak yang di Jogja, di Bali, ayo tunjukkan akhlak Islam, bantu saudara-saudari kita supaya keluar dari musibah yang sedang dirasakan. Mungkin di situ ada kenikmatan Islam bisa dirasakan. Itu satu. Yang kedua, saya masuk tadi baca ada juga anak dari Madinah, Universitas Islam Madinah, kemudian ingin datang memberikan koreksi dan minta diberikan ongkos dan sebagainya. Saya nanti bikin memo. Malam ini saya hubungi nanti di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Saudi Arabia supaya bisa mengecek alamat itu, namanya siapa, siapa tempatnya di mana. Saya tulis suratnya nanti untuk rektornya supaya bisa disampaikan orang ini ingin bertemu dengan saya, tolong berikan visa keluar, dan nanti dari tulisan nanti akan dibawa oleh kedutaan insyaallah, mudah-mudahan disampaikan. Saya berikan ongkosnya untuk datang, insyaallah dijemput. Kalau nanti orangnya bisa dan dia mau, kita akan hadirkan tanggal 17 nanti Desember di Istiqlal langsung di hadapan duta besar Saudinya. Dia silakan saya berikan waktu bicara tentang kesalahan-kesalahan saya supaya semua orang bisa tahu, saya bisa merenungi. Kalau benar saya katakan dia benar, kemudian saya akui, kalau mungkin dia salah, kemudian disitulah kita belajar bahwa tidak baik kita menantang seseorang dan menyampaikan sesuatu pada hal yang tidak baik. Ya, insyaallah saya nanti penuhi permintaannya, apakah mau atau tidak itu urusan yang bersangkutan. Ya, yang penting ada masalah, ada masalah tampilkan, ada kebaikan kita sampaikan. Yang terakhir, tadi ada banyak hal kita dapatkan. Tidak akan seru kisahnya Musa kalau tidak ada Fir'aun. Tidak akan seru kisahnya Nabi Muhammad SAW kalau tidak ada Abu Jahal, Abu Lahab. Tidak akan seru kisahnya Ustaz Felix kalau tidak ada Abu-Abu yang lainnya, gitu kan? Nah, karena itu sudah jadikan itu bagian dari bumbu kehidupan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.